Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin yang insya Allah seperti tadi telah disampaikan bahwa kita akan melanjutkan pembahasan risalah atau kitab usulus sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan uraian yang disampaikan oleh fadilatul syekh al-allamah al-muhaddits Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan prinsip atau poin-poin penting dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu diantaranya adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu alkitab dan sunnah, serta mencontoh mereka dalam memahami keduanya dan mengamalkan keduanya. Selanjutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Ini juga termasuk salah satu prinsip penting dalam akidah Islam. Tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu taala mengatakan ai ijtinabul bid'ah, yang dimaksud dengan meninggalkan bid'ah atau kebid'ahan adalah menjauhi kebid'ahan. Li'anna al-bid'a fiha al-halaku, sebab kebid'ahan-kebid'ahan itu apapun bentuknya, di dalamnya mengandung kebinasaan. وَهَذِهِ الْفِرَقُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْبِدَعِ تَوَعَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ بِأَنَّهَا كُلَّهَا فِي النَّارِ. Firqah-firqah, kelompok-kelompok yang jatuh dalam kebid'ahan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan ancaman kepadanya bahwa kelompok-kelompok itu semuanya finnar, di dalam neraka. Kenapa? Li'annaha salakat subulasyayatin, karena kelompok-kelompok yang jatuh dalam kebid'ahan tadi pada dasarnya menempuh jalan-jalannya setan. Bagaimana bisa dikatakan kelompok-kelompok itu menempuh jalan-jalannya setan? Kita simak uraian selanjutnya dari Asy-Syaikh Rabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Ikuti jalan ini. Jalan Allah, syariat Allah, jalan yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula, jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena semua jalan itu adalah jalan kebid'ahan. Bukan jalannya Allah, bukan jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena itu akan memisahkan kalian dari jalannya Allah. Kalau ada satu jalan terpisah dari jalannya Allah, berarti sudah bisa dipastikan yang terpisah dari jalannya Allah ini adalah kebinasaan. Ada setan di dalamnya. Ya. Kemudian beliau Syekh menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Dahulu saat membaca ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat garis lurus. Lalu kata beliau, hadza siratullah, inilah jalan Allah yang dimaksud, jalan yang lurus. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Lalu setelah itu beliau membuat garis lain, ya, ke kanan dan ke kiri di samping garis lurus tadi. Lalu beliau mengatakan, hadihi subul, adapun jalan yang ini ke kanan dan ke kiri di samping jalan yang lurus tadi, namanya subul. Namanya apa? Subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada tiap-tiap jalan tersebut ada setan yang menjadi penyerunya. Makanya tadi Syekh Rabi mengatakan bahwa setiap jalan, ya, setiap jalan atau setiap kelompok yang jatuh dalam kebid'ahan itu pada dasarnya menempuh jalan apa? Setan. Karena di luar jalan Allah dan jalan Rasul, di luar jalan yang lurus, ya. Kemudian kata Syekh, faman taraka siratal mustaqim fi aqidatihi wa ibadatihi aw fiqhihi aw ma syakala dzalika salaka tariqan min hadhihi turuq allati ala kulli wahidin minha syaitanun yad'u ilaihi. Maka barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus, barang siapa yang meninggalkan jalan yang lurus dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam pemahamannya, dan dalam segala hal, berarti dia sedang menempuh jalan yang pada tiap-tiap jalan tersebut ada setannya. Artinya dipastikan dia menempuh jalannya siapa? Setan. Ya. Jelas ya. Jadi bukan soal ponis, ya, serampangan, tidak. Masalahnya bukan masalah gampang memponis kelompok ini sesat, kelompok itu menyimpang, tidak. Tapi memang ada dasarnya. Kelompok manapun kalau berjalan di luar jalannya Allah, pasti bersama setan, dipastikan itu. Ya. Fama ba'dal haqqi illa walal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali apa? Kesesatan. Tidak ada setengah benar, setengah sesat. Tidak ada. Seperempat benar, sebagiannya sesat. Tidak ada. Setelah kesesatan, tidak ada lagi kecuali kebenaran. Atau setelah kebenaran, tidak ada lagi kecuali kesesatan. Yeah. Orang itu kalau tidak berpegang teguh pada kebenaran, maka akan berpegang teguh pada kesesatan. Karena itu yang hak dengan yang batil itu jangan dicampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan sekali-kali kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Karena itu dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang berbeda jalurnya. Ya. Kalau yang hak itu jalannya lurus, jalurnya lurus. Sedangkan yang batil tidak. Ke kanan, ke kiri. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, fal hadharu al hadharu minal bid'i wad dalalah. Karena itu waspadalah. Waspadalah dari kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Wa qad hadhara minha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya dari kebid'ahan, dari kesesatan melalui sabdanya, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam urusan kami ini, urusan din, bukan dunia, urusan din, ma laisa minhu, yang tidak ada asal usulnya, tidak jelas sumbernya, bukan datang dari Allah, tidak datang dari Rasul, fa huwa raddun, maka tertolak. Mutlak. Ya. Pasti tertolak. Qala wa hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aidan min ahli al-bid'i. Tala qaul Allah tabaraka wa ta'ala. Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihah. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي سمى الله فاحذروهم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم di samping mewanti-wanti, memperingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan, beliau juga mengingatkan bahaya para pelakunya, bahaya ahlinya. Ya. Beliau membaca salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran. Huwallazi, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Dari isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, di mana ayat-ayat yang muhkamat ini menjadi ummul kitab, induknya Alkitab, dan ayat-ayat lainnya ada yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang gamblang, yang tidak butuh kepada penafsiran, ya, yang diketahui oleh semua orang. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang butuh kepada penafsiran, ya, diketahui oleh sebagian orang, tidak diketahui oleh sebagian yang lain, diketahui oleh para ulama. Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, maka adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit, biasanya mengikuti yang mutasyabih, ayat-ayat yang tadi, ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menciptakan fitnah, ya, dan ingin menciptakan tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sementara tidak ada yang mengetahui takwilnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, setelahnya beliau mengatakan fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Kalau engkau melihat, menjumpai orang-orang yang kebiasaannya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ, maka mereka lah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu yang memiliki apa? Zaig, yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, yang menginginkan terjadinya fitnah, yang menginginkan adanya tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Oleh karena itu apa? فَحْذَرُوهُمْ, waspada dari mereka, hati-hati dari mereka, ya. Peringatkan umat dari keberadaan mereka. Qala wallah bayyana anna man fi qulubihim zayg yataqassaduna alfitan fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, ada penyakit, ya. Ketika mereka selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, tujuan utamanya adalah ingin menciptakan apa? Fitnah. Ya. Ingin menciptakan fitnah. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah taala, "Fala tajidu mubtadi'an illa wa huwa yatatabba' al-mutasyabihat min kalamillahi ta'ala au min kalami rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam au min kalami ulama'il islam liyudhillan nas fi dhalika bimithli hadhihi syubuhat allati yatatabba'uha." Maka engkau tidak akan mendapati seorang mubtadi pun, melainkan dia pasti sukanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari kalam Allah. Atau mengikuti sesuatu yang mutasyabih, yang samar, yang butuh kepada penjelasan secara detail dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau mengikuti yang mutasyabih dari perkataan para ulama al-Islam. Karena ayat atau hadis atau perkataan para ulama yang butuh kepada penjabaran itu mudah untuk disetir bagi mereka, ya, bagi mubtadi, bisa dipakai untuk menyesatkan apa umat, ya. Kalau yang muhkamat, yang sudah jelas, kesulitan mereka, kesulitan. Karena itu dimanapun kita temui seorang mubtadi, pasti ketika membaca ayat, ya, biasanya imma dipotong-potong ayat itu, ya, tidak dibaca secara lengkap. Demikian juga ketika menyampaikan hadis, biasanya ya menyampaikan kalimat, satu kalimat atau dua kalimat dari hadis itu yang mencocoki hawa nafsunya. Atau ketika menemukan perkataan para ulama, dia ambil sesuatu yang bisa memperkuat keyakinannya, ya, untuk menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Nah, kalau prinsip utama mereka itu membuat kaidah dulu, baru mencari dalil. Bikin dulu kaidah, bikin dulu sebuah keyakinan, baru kemudian mencari dalil. Sehingga dalil-dalil yang dibawakan, yang didatangkan, itu terkesan dipaksakan. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak. Dalil dulu, baru lahir darinya sebuah prinsip. Kaidah. Karena segala sesuatu dalam urusan agama ini harus ada dasarnya. Itu kalau ahlu sunnah. Adapun mereka, ahlul bidah, tidak. Membuat kaidah dulu, baru mencari dalil. Nah. Tujuan mubtadi melakukan hal yang seperti itu adalah liyudhillan nas, untuk menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat yang diikutinya. Wa hadza amrun waqi'un fil qadim wal hadis. Ini adalah perkara yang nyata terjadi di masa lalu dan juga terjadi di masa kini. Ya. Fala tara munharifan an manhaji ahli sunnati wal jamaah illa wa huwa yattabi'u hadhihi syubhat. Liyaqdhifa fi qulubin nas al fitana ma'al asaf asyadid. Maka sekali lagi kata Syekh, engkau tidak akan menemukan, tidak akan pernah melihat ya, seorang yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, melainkan dia pasti mengikuti apa? Syubhat. Ya. Mengikuti perkara-perkara yang samar, mengikuti perkara-perkara yang rancu. Nah. Tujuannya, liyaqdhifa fi qulubin nas al-fitan. Menebar fitnah ke dalam hati manusia. Ya. Jadi kesimpulannya, waspada dari kebid'ahan dan waspada dari ahlinya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imamu Ahmad tarkul bid'ai. Meninggalkan kebid'ahan. Menjauhinya dan mewaspadai ahlinya. Karena bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya dalam agama. Apa saja di antara bahaya-bahaya kebid'ahan dijelaskan oleh para ulama. Antara lain pertama, annaha sababun litafarruq. Bid'ah itu adalah satu sebab yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Ya, bid'ah adalah satu sebab yang bisa menciptakan perpecahan di tengah-tengah umat. Beda dengan sunnah, beda dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan jaminan dalam firman-Nya tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Siapapun yang mengikuti jalan Allah, syariat Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti akan selamat dari yang namanya perpecahan. Tidaklah terjadi perpecahan, perselisihan, melainkan salah satu sebabnya adalah karena mengikuti apa? Bid'ah. Ya. Nah, Syekhul Islam mengatakan as-sunnatu maqrunatun bil ijtima kama anna al-bid'ata maqrunatun bil ikhtilaf wat tafarruq atau kama qala rahimahullah. Sunnah itu selalu dibarengi dengan ijtima, dengan persatuan, sebagaimana bid'ah selalu disertai dan dibarengi dengan adanya perselisihan dan perpecahan. Kita ingat pesan yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau akan berpisah dengan para sahabatnya. Beliau mengabarkan bahwa nanti siapa saja yang diberi kesempatan hidup di antara kalian pasti akan melihat apa? Perselisihan, perpecahan yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan persatuan dan kesatuan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian bahaya yang kedua dari bahaya bid'ah adalah kebid'ahan menjadi sebab keluarnya seseorang dari agama. Kebid'ahan menjadi sebab keluarnya seseorang dari agama. Nah. Karena orang yang membuat kebid'ahan, ya, itu sama saja dengan membuat syariat yang baru. Ya. Sedangkan tidak ada yang membuat syariat yang menetapkan syariat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyindir kepada para pelaku dan ahli bid'ah dalam firman-Nya, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah." Apakah mereka itu punya syarikat di samping Allah yang menetapkan bagi mereka syariat yang baru dari agama Allah? Ma lam ya'zan bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya yang berikutnya, yang ketiga, ya, adalah kebid'ahan menjadi sebab tidak diterimanya ibadah. Tidak diterimanya ibadah. Karena ibadah itu, seperti yang kita ketahui bersama, baru akan diterima manakala, pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, mutabah. Mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana caranya kita bisa menghadirkan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan? Salah satu caranya adalah kita mesti selalu ingat bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memerintahkannya, Allah yang telah menetapkannya, Allah yang telah mensyariatkannya. Ini akan membantu kita untuk selalu menghadirkan keikhlasan setiap kita melakukan ibadah. Kemudian bagaimana supaya kita bisa ittiba kepada Rasul setiap kali kita melakukan ibadah? Caranya adalah setiap kali kita melakukan ibadah, kita mesti sudah yakin terlebih dahulu bahwa ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan tata cara yang pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ditanyakan lagi, bagaimana bisa mencapai keduanya dengan ilmu? Ya. Kita bisa tahu bahwa sesuatu diperintahkan oleh Allah ketika kita punya ilmunya. Kita bisa tahu bahwa sesuatu itu sesuai dilakukan sesuai dengan contoh Rasul ketika kita punya ilmunya. Ya. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Di akhir penjelasan dari kalimat tarkul bid'ai, Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, "Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum at-tamassuku bi kitabihi wa tajannubul bid'ai wasyubuhati wasyahawat." Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada kita semuanya dan juga kalian semua kekokohan, kekuatan untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi kebid'ahan, syubhat dan juga perkara-perkara syahwat. Berikutnya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun." Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kata Syekh Rabi, akhadhaha minal hadith iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tadi, bahwa setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, ini sesungguhnya diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, hati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi kalimat setiap bid'ah adalah kesesatan itu bukan kalimat yang sengaja diada-adakan oleh Ahlus Sunnah. Tapi itu semata-mata apa yang pernah dan telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Fa kullu bid'atin saghrat aw kabrat hiya dhalalatun la syak. Maka setiap kebid'ahan baik kecil maupun besar adalah merupakan kesesatan, tidak ragu. Wa man qala ghayra hadza faqad khalafa an-nass al-wadih al-jaliyah. Barang siapa yang tidak mengatakan seperti ini, kata Syekh, maka sungguh dia telah menyelisihi nas dalil yang tadi yang sudah jelas dan begitu gamblang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang utia bijawami ilkalim, yang diberi kesempurnaan dalam setiap kata-kata yang disampaikannya. Ya. Setiap kalimat yang keluar disampaikan oleh beliau adalah kalimat yang gamblang, kalimat yang jelas. Ya. Nabi SAW ketika mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah merupakan kesesatan, ini kalimat yang sangat jelas sekali. Kalimat yang muhkam, ya, yang tidak perlu mendapatkan perincian ulang, ya, nggak perlu syarah lagi, nggak perlu penjelasan lagi, semua orang akan dengan mudah memahaminya bahwa setiap kebid'ahan adalah kesesatan, jelas, ya, tidak perlu kemudian diotak-atik. Oh, kata kul dalam bahasa Arab nggak semuanya bermakna umum, tidak. Ya, bisa saja kata semua itu yang dimaksud adalah sebagian. Wah, ini sudah mulai mengotak-ngatik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sesuatu yang perlu dirinci, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan rincian. Tapi kalau sesuatu yang sudah gamblang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan langsung menyampaikannya. Ya. Persis seperti ketika beliau ditanya tentang bolehkah berwudu dengan air laut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan bangkainya pun halal. Padahal beliau tidak ditanya soal bangkainya. Beliau hanya ditanya soal apanya? Air laut bisa dipakai wudu tidak? Karena beliau butuh untuk menjelaskan bangkainya, maka sebelum ditanyakan, beliau uraikan terlebih dahulu. Airnya suci, bangkainya halal. Selesai. Tidak ada lagi orang yang bertanya. Karena sangat mungkin ketika seseorang bertanya soal air laut, soal kesuciannya, nanti akan bertanya soal bagaimana dengan bangkainya. Ya. Karena Rasul sudah menjelaskannya sejak awal, sudah memberikan rincian yang jelas sejak awal, selesai masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mencukupkan dengan kalimat wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, untuk menjelaskan bahwa tidak ada bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah yang baik. Karena itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dulu mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan walaupun semua orang menganggap baik. Walaupun semua orang menganggap baik. Nah. Khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang mengatakan ya tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. menyelisih nas yang jelas, yang gamblang, dan menyelisihi kata kulliyah, kata kul, yang berarti semuanya yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Karena kata kul ini yufidu al-umum, memberi faedah keumuman. Kalau seandainya ada sebagiannya, maka tentu akan datang rinciannya. Nah, tentu akan datang rinciannya. Semua orang, semua siswa, semua santri, berarti semuanya. Ya. Kalau misalnya yang dimaksud sebagiannya, biasanya pakai pengecualiannya. Semua santri kecuali. Semua santri keluar dari masjid kecuali yang sakit misalnya. Ya. Semua santri berangkat kecuali. Nah, kalau yang dimaksud adalah sebahagian dari kata semua tadi. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalal. Semua bid'ah adalah sesat. Kalau seandainya yang dianggap ada sebagian yang baik, tentu beliau akan menyampaikan pengecualian. Kecuali, ya kan? Ini dan itu. Tapi di sini tidak. Rasul menyampaikan secara umum, detail, gamblang. Nah, wa kana yakhthubu biha fi julli khutabihi aw kulliha. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa berkhutbah. Ya. Berkhutbah dengan menyampaikan kata-kata tadi dalam sebahagian besar dari khutbah-khutbahnya, atau bahkan dalam keseluruhan khutbah yang disampaikannya selalu mengucapkan ya apa yang disampaikannya tadi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, amma ba'du fa inna khairal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, selalu dibaca berulang-ulang ya oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza fi sahihi Muslimin hadits Jabir. Ini bisa ditemukan ada dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya, kalau beliau berkhutbah maka beliau seolah sedang memuncak kemarahannya, meninggi suaranya, ya, memerah wajahnya, seperti sedang memberi peringatan kepada sebuah pasukan dengan mengatakan sabbahakum au masakum. Hati-hati, musuh akan mendatangi kalian di waktu pagi. Hati-hati, musuh akan mendatangi kalian di waktu sore. Beliau kalau berkhutbah, terutama dalam khutbah Jumat, seperti ini. Ihmarra wajhu, wajahnya memerah. Ishtadda ghadabu, kemarahannya memuncak. Irtafa'a sautu, meninggi suaranya. Nah, ini khutbah Jumat. Dalam tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, beliau selalu bersemangat ketika menyampaikan wejangan. Ya. Yang sayangnya mayoritas sekarang tidak seperti itu ya, ketika menyampaikan khutbah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Karena khutbah beliau seperti itu, maka pada saat membaca tadi ya bahwa khairul hadis kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad kemudian wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Ini dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, ya. Seperti sedang memperingatkan sebuah pasukan. Li khuturatil bid'i wa syiddatiha wa khatriha 'alal ummah. Ini semua karena, ya, bahayanya kebid'ahan dan besarnya bahaya dari kebid'ahan itu pada umat. Wa hiya dhalalatun, maka pada intinya bid'ah adalah merupakan kesesatan. Wa man yaqulu bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, hadza mukhalifun musadimun li hadhil kulliyah as-sadirah amman la yantiqu 'anil hawa. Maka barang siapa yang mengatakan di sana ada bid'ah hasanah, di sana ada bid'ah sayyi'ah, ini sejatinya menyelisihi, ya, dan menabrak kalimat umum soal sesatnya bid'ah yang muncul dari sosok yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Jadi ketika beliau mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat, ini adalah wahyu. Ya. Bukan hawa nafsu. Ini adalah wahyu. Ini adalah bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa minhum man yuqassimul bid'ah ila wajibatin wa mustahabatin wa makruhatin wa muharramat, yani al ahkam al khamsah. Ada sebagian orang yang membagi bid'ah itu, ya, menjadi lima bagian. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang mustahab, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram, bid'ah yang mubah, ya. Subhanallah. Karena diawali dengan pembagian bid'ah, ada yang baik, ada yang jelek, akhirnya dibagi lagi bid'ah menjadi lima. Ada yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, yang mubah. Ya. Ahkamul khamsah. Lima hukum syar'i. Ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Lima hukum syar'i taklifi. Kaitannya dengan amalan-amalan hamba. Benar. Kalau lima hukum itu benar. Tapi kalau bid'ah dikaitkan dengan lima hukum itu, ini yang jadi masalah. Ini yang salah besar. Nah. Wajib, muharram, mandub, makruh, dan mubah. Hadza ghalat, kata Syekh, ini keliru. Kalau bid'ah sampai dibagi menjadi lima berdasarkan lima hukum syar'i tadi, maka ini ghalat. Ini sebuah kekeliruan. Ya. Fa innal wujuba la yathbutu illa bidalil. Karena sesuatu yang disebut wajib itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan apa? Dengan dalil. Ya. Gak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Seseorang mengatakan ini wajib, maka mesti ada dalilnya. Karena sesuatu yang wajib itu adalah sesuatu yang mengandung perintah dalam bentuk sebuah keharusan untuk dikerjakan. Ya. Gak main-main. Siapa yang meninggalkannya dapat hukum. Ya. Dapat azab, dapat iqab, menjadi dosa. Ya. Maka untuk menetapkannya berarti butuh dalil. Bagaimana pula dikatakan bahwa di sana ada bid'ah yang wajib? Kalau bid'ah yang wajib berarti bid'ah yang harus dikerjakan. Kalau tidak, berdosa. Ya. Repot kan? Kalau tidak, berdosa. Kalau ada yang mengerjakannya, diberi pahala. Subhanallah. Nah. Fa idza thabata ma yusabbihi ma yusammihi bid'atun bidalilil mujib fa hadhihi laysat bid'ah. Kalau seandainya ya, ada sesuatu dari bid'ah itu ya, ditetapkan dengan dalil yang dalil itu menuntut untuk dikerjakan alias wajib dikerjakan, maka ini tidak lagi disebut bid'ah namanya. Ya. Kalau ada sesuatu yang jelas-jelas diperintah oleh syariat, ada dalilnya, maka ini sudah tidak disebut lagi bid'ah. Ya. Karena diperintah oleh syariat. Kalau bid'ah itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru yang diada-adakan, artinya tidak ada perintah. Kalau sesuatu yang menyangkut urusan agama, urusan din, urusan ibadah, ada perintahnya, berarti bukan wajib, bukan bid'ah namanya. Ya. Wa idza thabatat bidalil alladhi yufidul istihbab falaysat bibid'atin. Hadhihi sunnah. Kemudian kalau ada sesuatu ya, yang ditetapkan dengan dalil yang kemudian memberikan hukum atau faidah kesunnahannya untuk dikerjakan, maka ini bukan bid'ah namanya. Tapi apa namanya? Sunnah. Mustahab. Ya. Nah, ada sesuatu yang diperintah oleh syariat, ya, yang menunjukkan kesunnahannya, kemustahabannya, maka ini tidak lagi disebut apa? Bid'ah. Tapi disebut sunnah, disebut mustahab. Karena yang mustahab atau yang sunnah dalam bab fikih ya, itu juga termasuk sesuatu yang diperintah. Bedanya dengan yang wajib, kalau yang wajib itu dalam bentuk sebuah keharusan untuk mengerjakannya, sedangkan yang sunnah tidak dalam bentuk sebuah keharusan untuk mengerjakannya. Ini dalam bab fikih ya. Berarti yang wajib diperintah, yang sunnah juga diperintah. Buah dari sunnah apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu buah, itu bukan pengertian sunnah. Bukan pengertian sunnah. Nama lain dari sunnah apa? Mustahab, mandub, nafilah. Itu sama dengan sunnah. Ada sunnah, kadang disebut mustahab, kadang disebut mandub, ya. Kadang disebut naflan atau nafilah. Nah. Antara baik wajib maupun sunnah itu sama-sama ma umira bihi syari', sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Ya. Bedanya kalau yang wajib ya, ala wajhil ilzam, dalam bentuk sebuah keharusan. Kalau yang sunnah ya, tidak dalam bentuk sebuah keharusan. Berkembang di kalangan masyarakat umum ketika ditanya tentang sunnah, jawabannya ya, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu bukan pengertian sunnah. Itu buah dari apa? Sunnah. Kalau ditanya soal pengertiannya apa? Pengertiannya adalah ma'umiru bihi syari'u. Sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Tetapi tidak dalam bentuk sebuah keharusan untuk mengerjakannya. Kalau tidak dalam bentuk sebuah keharusan, apa namanya? Namanya adalah al-afdoliyah. Namanya apa? Afdoliyah. Lebih afdol kalau dikerjakan. Lebih baik kalau dikerjakan. Maka yang sunnah bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya. Yang sunnah bukanlah perkara yang kita bisa bermudah-mudah untuk menyepelekannya. Tidak. Kenapa? Karena itu perintah. Sekalipun tidak dalam bentuk sebuah keharusan, tapi lebih utama dan baik jika dikerjakan. Nah. Qala fattaqsimu hadha ghalatun. Ya'ni yahmilu fi tiyatihi al-khata' al-wadih. Maka kata Syekh, pembagian bid'ah menjadi lima, ya, bid'ah wajib, bid'ah mustahab, bid'ah makruh, bid'ah muharram, bid'ah mubah, adalah pembagian yang galat, pembagian yang keliru ya, karena mengandung tujuan yang salah. dengan kesalahan yang jelas. Ya. Nah. Berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, wa min usulis sunnah. Ya. Di antara prinsip dasar lainnya dari sunnah atau yang menyangkut akidah adalah tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa. Meninggalkan pertentangan dan duduk-duduk berteman ma'a ashabil ahwa, dengan para pengekor hawa nafsu. Ya. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, yani la tukthiru min al-jidal, la tukhasimu illa fil mawqi alladhi tara fihi al-fa'idah liman yatlubuha. Kata Syekh Rabi, yang dimaksud dari apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi, ya, bahwa prinsip penting dalam akidah itu adalah meninggalkan apa? Pertentangan dan duduk berteman dengan para pengekor hawa nafsu. Maksudnya la tukthir minal jidal. Jangan sekali-kali engkau mempersering melakukan perdebatan. Ya. Pertentangan. Tidak melakukan perdebatan, tidak melakukan pertentangan kecuali ya, pada perkara-perkara yang memang engkau lihat ada faidahnya, ada manfaatnya. Liman yatlubuha, bagi siapa yang menginginkannya. Ketika ada orang yang ingin diskusi, ya, mencari kebenaran dia, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak, kalau dengan menyengaja melakukan perdebatan, melakukan pertentangan dalam persoalan agama, ya, membicarakan satu ayat, mengangkat satu hadis, kemudian dipertentangkan, ini bukan jalannya ahlus sunnah. Ini tidak sesuai dengan prinsip akidah yang benar. Insanun yuridu yunaqishuka liyasila ilal haq ta'akkadta minhu tafaddal. Kalau ada seseorang yang mengajak diskusi kepadamu supaya dia bisa sampai kepada kebenaran, dan engkau yakin ya, bahwa dia memang menginginkan kebenaran, tafaddal, silakan kamu melakukan diskusi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dialog mereka dengan cara yang baik. Ya. Tapi ingat, ini ditujukan kepada orang-orang yang kita benar-benar tahu dia ingin kebaikan, ingin mengetahui kebenaran. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang memang gayanya ya suka mendebat, ya, bukan kebenaran yang dicarinya, maka tinggalkan, jangan diladeni. Tinggalkan, jangan diladeni. Ini perkara yang sama sekali tidak disukai oleh para salaf. Nah, dan seseorang bisa sampai kepada kebenaran itu tidak selalu melalui jalan diskusi, melalui jalan debat, tidak. Ya. Jangan jadikan perdebatan sebagai salah satu jalan menuju kebenaran. Ini tidak dicontohkan oleh para salaf. Nabi SAW tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Ya. Amma insanun yuridu an yughalita wa an yusari'a wa an yaghlib, hadza la tujadilhu. Adapun kalau seseorang yang dia ingin mencari-cari kesalahan, ingin menjatuhkan, ingin mencari kemenangan, maka jangan berdialog, jangan berdebat dengannya. Ya. Ada orang yang merasa kalau ketika dia berdebat dengan temannya kemudian menang dalam perdebatan, dialah yang benar. Dialah yang benar. Ya. Dialah yang menang. Karena tujuannya itu, maka melakukan perdebatan serampangan. Ya. Karena tujuannya yang penting apa? Menang. Ya. salah kaprah kalau seandainya kebenaran itu diukur dengan kemenangan dalam perdebatan. Salah kaprah. Ya. Kebenaran itu di dalamnya ada cahaya. Sesuatu yang sebenarnya diakui secara fitrah oleh setiap manusia. Karena dalam kebenaran itu ada apa? Cahaya. Ya. Ada ayat yang sudah jelas teksnya, muhkam, dapat dipahami dengan mudah. Kalau masih kemudian diperdebatkan, didiskusikan, dipertentangkan, ini jelas yang diinginkan adalah kebatilan. Ya. Nah. Qala hadza min al-mira' al-madhmum wa min al-khusumat fi ad-din. Al-khusumat madhmumah. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin mencari-cari kesalahan, ingin menjatuhkan, ingin menang dalam debatnya, kita tidak boleh berdebat dengannya. Karena ini termasuk ke dalam perdebatan yang tercela. Perdebatan yang tercela, pertentangan dalam urusan din. Dan pertentangan dalam urusan din, ini madhmumah, tercela. Fala tukhasim wala tumari barakallah fikum. Maka jangan sekali-kali engkau berdebat, berdialog ya, dengan orang-orang yang keadaannya seperti yang disebutkan tadi. Semoga Allah memberkati kalian. Wal hakimu yadha'u al-umura fi mawadhi'iha. Seorang yang bijaksana adalah orang yang selalu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubha fabayyin lahu bil akhdhi war radd wa bil hikmah wal mawa'idhatil hasanah la ala sabilil mughalabah. Jika ada orang yang membutuhkan untuk engkau hilangkan syubhat-syubhatnya, maka jelaskan kebenaran padanya. Mungkin dengan cara diskusi atau dengan cara hikmah atau dengan menyampaikan wejangan-wejangan yang baik. Jangan sampai mencari kemenangan. Ya. Walakin ala sabili bayanil haq. Akan tetapi dalam rangka menjelaskan kebenaran. Wa tawdihihi. Dan menjelaskannya. Wa irsyadi. Mithla hadzal mustarsyid. Dan memberikan arahan kepadanya. Seperti seorang yang memang tukang mengarahkan orang. Ini soal meninggalkan apa? Al-khusumat, meninggalkan pertentangan, meninggalkan perdebatan. Ya. Kemudian wal julus, berikutnya Imam Ahmad mengatakan dan duduk-duduk bergaul bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Ya. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, ya'ni wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Maksudnya adalah jangan bergaul, ya, bercampur dengan ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Kenapa? Li'anna mujalasata ashabil ahwa tu'addi ila zayg fil ghalib. Karena pada umumnya, mujalasat ashabil ahwa, bergaul bersama dengan para pengekor, para pengikut hawa nafsu, tu'addi ila zayg. Itu bisa menyebabkan timbulnya penyimpangan. Ya. Kemudian Syekh mengingatkan, wa katsirun minan nas yaghtaruna bima indahum min ma'rifah. Ada banyak orang yang mereka tertipu dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ingat. Ada banyak orang yang mereka tertipu dengan pengetahuan yang dimilikinya. Wa bima indahum minaz zaka, dan tertipu dengan kecerdasan yang dimilikinya. Apa yang dilakukannya? Fayukhalituna ahlal bidah. Mereka bercampur, ya, dengan ahlul bidah, wa yu'ashirunahum, bergaul dengan mereka, fayakiluhumullah ila anfusihim, hingga akhirnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala bebankan tanggung jawabnya kepada diri mereka sendiri. Ya. Ingat, para salaf mengingatkan bahwa al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu selalu menyambar-nyambar hati yang lemah. Bagaimanapun ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya, seperti apapun kecerdasan kita, hati tetaplah lemah. Ya, hati tetaplah lemah. Karena hati ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi waspada. Jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Jangan terlalu percaya diri dengan ilmu yang dimiliki. Ya. Jangan terlalu percaya diri dengan kecerdasan yang dimiliki. Sudah berapa banyak contoh orang-orang yang kalau dilihat ilmunya luar biasa. Dilihat kecerdasannya, Masya Allah. Tetapi sesat. Tidak tahu jalan yang benar. Menyimpang. Ini harus menjadikan pelajaran, ibrah bagi kita untuk lebih waspada. Kita harus sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata ilmu pengetahuan saja tidaklah cukup. Ternyata kecerdasan saja tidaklah cukup. Bukanlah perkara yang bisa menjamin seseorang tetap berada di atas siratal mustaqim. Ya. Terlalu banyak jumlah orang yang cerdas. Hatta orang-orang kafir enggak sedikit yang cerdas. Ya. Tetapi Allah tetap menyebut mereka sebagai kaum yang la ya'qilun, tidak berakal. Walaupun cerdas. Maka Syekh mengingatkan di sini, hati-hati. Ada banyak orang yang tertipu dengan pengetahuannya, tertipu dengan kecerdasannya. Akhirnya bermudah-mudah bergaul dengan ahlul bidah. Ya. Duduk-duduk bersama dengan mereka. Melakukan perjanjian. Melakukan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan-kesepakatan untuk memperbaiki kondisi umat. Kesepakatan-kesepakatan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Subhanallah. Bersama ahlul bidah. Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah bisa tercapai kesepakatan itu? Enggak mungkin. Kenapa? Karena jalannya salah. Ya. Jalannya salah. Jangan kemudian beralibi, oh kami sudah tahu yang sunnah mana, yang bid'ah mana. Kami sudah tahu yang syirik mana, yang tauhid mana. Jangan sampai beralibi seperti itu. Ingat, al-qulub dha'ifah. Ya. Al-qulub dha'ifah. Manjalis janis. Menjalis janis. Siapa yang duduk dengan seseorang, maka akan tertulari kepribadiannya. Siapa yang duduk bergaul dengan seseorang, maka pasti akan tertulari apa? Kepribadiannya. Sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Menjalis janis. Kalau kita duduk dengan si fulan yang karakternya seperti ini, pastilah ada sedikit dari karakternya yang nempel di kita. Kita akan tertulari kepribadiannya. Nah. Dan ini bukan soal pengetahuan, bukan soal kecerdasan ya. Tapi soal apa? Soal pertemanan. Soal berhubungan, soal pergaulan. Ini beda. Bukan hal yang sama. Gak ada sangkut pautnya antara kecerdasan, antara pengetahuan dengan soal apa? Pertemanan. Tidak sedikit dari kalangan para salaf dulu yang kalau soal kecerdasan luar biasa. Tapi tadi menyimpang. Karena gara-gara apa? Pertemanan, pergaulan, kedekatan. Ya. Pertemanan, pergaulan itu macam-macam. Bisa dengan sesama jenis atau dengan beda jenis dalam bingkai sebuah pernikahan maksudnya. Ya. Ahlu sunnah jangan pernah menikah dengan ahlu bidah. Ya. Nah, dulu kan pernah kejadian ya, Imran bin Hattan ya. Seorang yang dikenal sebagai seorang ahlu sunnah imam. Masya Allah. Tapi karena cinta kepada seorang wanita yang terbukti wanita ini memiliki fikroh apa? Khawarij. Imran bin Khattan bukan orang yang bodoh. Oh, alim. Ya. Zaki. Cerdas. Tapi bisa menyimpang. Kenapa? Karena pertemanannya dengan seorang wanita yang menjadi istrinya. Yang notabene adalah khawarij. Dia pun jadinya terkenal dalam kekhawarijannya. Ya. Menjadi tokoh juga. Ya. Terbawa oleh istrinya. Jadi hati-hati. Ya. Fayaqu'una fi dhalal. Pada akhirnya kata Syekh, orang-orang yang punya kecerdasan, orang-orang yang merasa punya pengetahuan itu karena bergaul dengan ahli bidah, yaqu'una fi dhalal, mereka jatuh dalam kesesatan. Hadza syai'un malmus. Ini adalah perkara yang sudah bisa dapat ditemukan dalam apa perjalanan sejarah. Artinya sesuatu yang nyata. Wa asyara ila hadza ila mithli hadza al imam Ibnu Battah rahimahullah. Ibnu Battah memberikan isyarat soal ini. Ya. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fajalasuhum wa asharuhum fa asbahu minhum. Arafna unasan, kata Imam Ibnu Battah, kami dulu kenal beberapa orang yang mereka ya, pada awalnya dikenal sebagai orang-orang yang biasa mencela, bahkan sampai pada tingkatan melaknat ahlul bid'ah, ya, luar biasa kerasnya sikapnya terhadap ahlul bid'ah. Namun akhirnya mereka bergaul dengan ahlul bid'ah, duduk-duduk bersama dengan ahlul bid'ah, berteman dengan mereka, fa asbahu minhum, jadilah mereka seperti ahlul bid'ah. Orang yang awalnya dikenal mencaci maki ahlul bid'ah, bahkan sampai pada tingkatan melaknat ahlul bid'ah, karena bergaul dengan ahlul bid'ah, karena berteman dengan ahlul bid'ah, akhirnya jadilah bagian dari ahlul bid'ah. Berarti hal ini sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lalu dan kini terulang kembali, ya kan? Zaman sekarang terulang kembali. Tidak sedikit orang-orang yang punya keistiqomahan pada awalnya, tapi karena salah bergaul jadi menyimpang. Ya. Sejarah terulang kembali. Nah, dan kita jangan menjadi pelaku sejarah tersebut. Ya. Setiap ada sejarah, setiap ada perjalanan orang-orang terdahulu, hendaknya mesti kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Kalau kebaikan untuk kita ikuti, kalau keburukan untuk kita jauhi dan waspada darinya. Ya. Nah. Wa hadza malmusun fi kulli zamanin wa makanin. Ya. Kenyataan yang seperti ini itu ditemukan dalam setiap zaman dan setiap tempat. Ya. وقد اقتر بعض الناس بانفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوت البدع مع الاسف الشديد ولا نريد ان نسمي هم معروفون عند طلاب العلم. Kata Syekh ya, di akhir ada sebagian orang yang memang mereka tertipu dengan keadaan diri-dirinya sendiri, merasa menjadi tokoh ya, merasa sudah menjadi tokoh, merasa sudah menjadi kibar ya. Pada akhirnya jatuh dalam kebid'ahan karena gara-gara apa? Pertemanan. gara-gara pertemanan, gara-gara percampuran, gara-gara duduk dengan orang-orang yang salah jalannya. Kami tidak ingin menyebutkan nama mereka, kata Syekh. Hum ma'rufun, mereka sudah jauh lebih dikenal. Ingdat tullabil ilmi, di sisi para tullabul ilmi, di sisi para ulama, di sisi para penuntut ilmu. Ada banyak nama, sejumlah nama yang mungkin populer. Kita mendengarnya, tapi kemudian menyimpang, menyimpang, menyimpang, menyimpang, menyimpang, menyimpang. Di antara sebabnya adalah karena tadi al-julus, karena pertemanan, karena pergaulan bersama dengan orang-orang yang salah, dengan orang-orang yang menyimpang. Maka persoalan ini bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang remeh. Kita tidak boleh menganggap hal yang sepele, tidak. Ini urusannya urusan keselamatan yang berkenaan dengan akhirat kita, bukan soal dunia. Soal dunia kita bebas mau berbisnis dengan siapapun, termasuk orang-orang kafir sekalipun boleh. Asalkan dengan aturannya. Dengan orang-orang kafir yang memang tidak bermaksud untuk memerangi kita, kemudian menekan kita dalam urusan agama, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau soal agama, kita tidak boleh sembarangan dalam bergaul. Wal julus ma ashabil ahwa, yakni yahtaju ala dhalika. Wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Soal jangan duduk bersama dengan para pengekor atau pengikut hawa nafsu, ini dijelaskan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalilnya di Quran surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina, apabila engkau melihat menjumpai orang-orang yang yakhudhuna fi ayatina, yang mengolok-olok ayat-ayat kami, mempermainkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Sampai kapan? Hatta yakhudhu fi haditsin ghair, sampai mereka membicarakan hal lainnya. Ashabul ahwa, ashabul bidah adalah orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fala taqud ma'ahum, jangan duduk bersama dengan mereka. Li'anna haula yakhuduna fi kitabillah, karena mereka ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu, yakhuduna fi kitabillah, mempermainkan kitab Allah. Wa yaquluna 'ala Allah bighairi ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian kata Syekh, fal bid'u qa'imatun 'ala al-khawd fi dinillah wal khawd fi kitabillah. Ini penting. Maka yang namanya bid'ah, yang namanya kebid'ahan itu dibangun atas dasar mempermainkan agama Allah dan mempermainkan kitab Allah. Wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam fayajibu mufaraqatuhum, dan menisbatkan kebid'ahan itu kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar dari kebid'ahan itu adalah mempermainkan kitab Allah, dan mempermainkan agama Allah. Kenapa? Karena dalam kebid'ahan ada unsur penisbatan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai jam berapa? Sudah cukup atau masih? kalau masih cukup kuat sampai jam 12 insyaallah bisa. Jadi kalau sudah mulai melemah ya, baterainya sudah mulai berkurang ya, enggak apa-apa, kita cukup sampai di sini. Ya, gimana? Masih lanjut atau selesai saja dulu? Hah? Kalau saya secara pribadi belum pernah taklim sampai jam 9 malam, itu belum pernah. Paling banter setengah 9. Setengah 9 itu sudah sangat maksimal sekali. Ya. Nah. Tapi tadi kita mulai dari sebelum maghrib, ya. Nah. Hah? Oh, badal maghrib ya. Masya Allah antum perhatian. Ini cuma ngecek aja, berarti kan masih serius gitu, masih apa? Masih masya Allah, masih fokus, ya. Sudah atau gimana? Gimana Pak? Sudah? Hah? Taib. Ya? Bulan depan lagi. Iya, jadi sedikit-sedikit saja lah insya Allah. Ya. Sedikit-sedikit itu biasanya menjadi bukit kan gitu. Daripada banyak terus buyar kemana-mana, konsentrasi berkurang ya. Lebih baik sedikit-sedikit. Tapi berfaedah, bermanfaat buat kita semuanya, buat antum dan juga buat pembicaranya, ya kan? Sama. Kalau antum lelah, apalagi pembicaranya. Lebih lelah lagi. Ya. Baik. Ya sudah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab.